Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin ulama'anal 'amilin, para alim, para bapak kiai, saudara saya Kiai Miftah bersama para kiai Desa Pendem dan sekitarnya, Bu Nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah yang mewakili Bapak Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jepara yang berkesempatan hadir, yang kita hormati jajaran Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, berikut seluruh anggota dan personilnya, yang kita hormati Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babinkamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan jajaran berikut banom-banomnya, spesial sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan. Hadir juga di tengah-tengah kita saudara saya Mas Haji Subur yang menjadi wasilah hadirnya saya di Majelis Mulia malam ini. Beliau yang punya Sutra Al-Hidayah Tour and Travel yang melayani pelaksanaan ibadah umrah dan haji, kalau panjenengan berniat untuk melaksanakan haji dan umrah, bisa menggunakan sutra tour and travel. Insyaallah nanti saya termasuk salah satu yang membimbing dan mendampingi. Rekan-rekan panitia, bapak, ibu, adik-adik, para jamaah, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kita dapat sama-sama hadir bersilaturahim, bertolabil ilmi, menambah pengetahuan dan wawasan agama, dengan harapan mudah-mudahan Islam kita semakin mantap, iman kita semakin kuat, akhlak kita semakin mulia, takwa kita semakin baik, ibadah kita makin semangat dan istiqomah. Kita digolongkan orang-orang yang mendapat keselamatan fiddini wa dunya wal akhirah. Dan pada saatnya nanti tiba, kita dipanggil oleh Allah, kita sudah siap, sudah ikhlas menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nun sewu, bapak ibu, adik-adik, para jamaah, benjang menawi sampun pecah, panjenengan kepingin munggah swarga nopo nyemplung neraka? Dijawab sing semangat kompak. Benjang menawi sampun pecah, panjenengan kepingin munggah swarga nopo nyemplung neraka? Munggah swarga niku kepinginane. Lajeng kira-kira pantese jenengan niku munggah swarga napa nyemplung neraka? Saniki kula tanglet melih dipun wangsuli, munggah kalih nyemplung niku gampang pundi? Munggah kalih nyemplung niku gampang pundi? Golek kanca sing ngajak munggah swarga kalih sing ngajak nyemplung neraka gampang pundi? Ibu-ibu, umpami panjenengan ditawani kan milih, diajak rekreasi milih pundi? Munggah gunung kalih nyemplung ten pantai? Dalam menjalani hidup tendonyo niki, umpami kok tembang Jawi ngoten, jenengan pilih munggah menek blimbing nopo nyemplung trimo lirilir? Kok gak patek cerdas ya wong pandemi? Kepingin munggah swarga nopo nyemplung neraka? Munggah kalih nyemplung gampang pundi? Gampang nyemplung, munggah niku angel. Mula yen pengen saged munggah swarga kedah ikhtiar, beda yen karo nyemplung neraka. Mboten usah ngangge rekoso, meneng wae kecemplung dhewe. Tapi yen kepingin saged munggah swarga mawi ikhtiar maksimal, berpikir cerdas, bekerja keras, beramal ikhlas, paling boten wonten syaratipun. Syarate munggah swarga niku ming sak kalimah takwa. Napa, Bu? Dalile pundi? Saged mangpirsani wonten Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 15 ngantos selikur. Surat Adz-Dzariyat ayat 15 ngantos selikur. Mpun do apal to? Dereng. Surat Adz-Dzariyat ayat 15 ngantos selikur. Sampun apal nopo dereng? Dites meleh. Surat nopo? Adz-Dzariyat ayat 15 ngantos pinten? Selikur. Mpun do apal ngoten. Gusti Allah dawuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika minal muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqun lissaili wal mahrum. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, wa fi anfusihim afala tubshirun. Kula terangke nyantai mawon, mboten usah terlalu metenteng. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dimasukkan ke surga yang ada sumber mata airnya. Sak temene wong-wong sing takwa kuwi bakal dilebokke swarga sing ana toke, ana sumber mata aire. Mila ten ayat-ayat sanes dipun terangake, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dadi syarate munggah swarga niku kedah takwa. Mergo swarga niku dicaweske kangge tiang-tiang engkang takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bendo kepingin bagaimana kondisi di surga, ibu bapak para jamaah, terusanipun ayat wau jelaske kondisi keadaan wonten ing swarga. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka para penduduk surga, orang-orang yang bertakwa, bebas menikmati dan mengambil apa saja fasilitas yang disediakan oleh Allah sebagai hadiah dari Allah kepada mereka. Dados penduduk swarga niku bebas menikmati dan mengambil apa saja yang disediakan Allah di surga. Penjenengan benjang ten swarga nek sida diparingi kenikmatan sing lengkap komplit, jangkep gek bebas mundut, mboten usah tumbas, mboten usah kontrak, tidak ada larangan, bebas semaunya sesukanya. Ini beda dengan dulu waktu Nabi Adam sama Ibu Hawa masih tinggal di surga. Nabi Adam kali Ibu Hawa riyen ten swarga tesih wonten larangan. Apa larangannya? Wala taqraba hadhihi syajarah, tidak boleh mendekati syajaratul khuldi. Nggih napa mboten? Wis tau nyautong nggih no, ben cepet urusane. Siyen Nabi Adam kali Ibu Hawa nalika tesih ten swarga ada larangannya, gak boleh mendekati pohon khuldi. Neng Nabi Adam tergoda oleh iblis lewat Ibu Hawa. Soale iblis nggodha Nabi Adam niku ora ngenekke. Jadi iblis menggoda Nabi Adam semaksimal mungkin, tidak mengentalkan. Ora ngentalke kuwi lho. Akhire ganti nggodha Ibu Hawa. Kenging lah Ibu Hawa ngerayu Nabi Adam, mas aku pengen apa dek, pengen kuwi. Jare Ibu, jarene Nabi Adam, ojo dek, iki larangane Gusti Allah, liyane wae yo tak turuti, mama aku pengen kuwi. Pokoknya yang tak pengen kuwi, aku mau liyane. Iki gak entuk karo Gusti Allah. Liyane wae sak jalukmu tak turuti. Mama pokoknya aku pengen kuwi. Lah wong wedok duwe kepinginan jaluk nang kakunge kok gak dituruti, biasane rak terus ngancam to. Sampean seneng aku apa ora? Nek ora seneng karo wani nang ngomong. Wong lanang nek kena omongan ngono ku biasane lesoh. Apa maneh sing wedok wayu sing lanang ora bejaji. Akhire dituruti. Wis mbuh dik, mbuh. Lah Ibu Hawa nang ngrayu, wong jarene Mas Iblis ora popo kok. Mas Iblis kan luweh tuwa, wis suwe nek manggon swarga kene. Mas Iblis wis pengalaman daerah kene. Jarene ora popo kok, akhire dituruti. Ngoten niku dipundhutke wae setunggal niku mboten purun Ibu Hawa, njaluk loro sing gedhe-gedhe. Langsung didahar. Nah, Nabi Adam ki nderek incip setunggal ning alit. Bareng didahar ditegur kalih Gusti Allah. Kaget. Gempun kadung didahar, ngene Nabi Adam niku nyanggrong ten ngene gulu. Mergo cilik ya akhire saiki mentol ten gulu dadi kala menjing. Mula ben wong lanang gadah kala menjing ten gulu, nek wong wedok ora duwe. Lah ngene Ibu Hawa niku wis kadung kliwat gulu dilek ning dereng ndugi weteng. Nyanggrok ten dodo, mergo sing dipangan loro gek gedhe-gedhe nggih dadine pasangan ngoten niku. Kadang ana sing kebacut gedene nanti kena nggo nyentel ke koplo. Nyun ngapunten, karena melakukan pelanggaran akhirnya terusir dari surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini satu pelajaran bahwa surga tidak mau ditempati oleh orang yang melanggar aturan Allah. Bapak Ibu, karena melanggar Nabi Adam dan Ibu Hawa terusir dari surga. Ini artinya surga tidak mau ditempati oleh orang-orang yang melanggar aturan Allah. Begitu terusir dari surga, seluruh pakaian Nabi Adam dan Ibu Hawa melorot kabeh, lepas semua, telanjang beliau berdua. Ini artinya melanggar aturan Allah sama dengan menelanjangi diri sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ketika terusir dari surga njur, Nabi Adam nyalahke sinten? Nyalahke iblis? Mboten. Nyalahke garwane? Mboten. Nyalahke sinten? Nyalahke awake dhewe. Sami mboten kalih wong pendem. Ana wong pendem senengane lak nyalahke wong liya, wong karo bojone wae. Salah, nyalah ke bojo, nyalah ke anak, nyalah ke dulur, nyalah ke tonggo, nyalah ke lurah. Wonten boten sing nyalah ke Pak Inggi. Masalah apa? Nyalah ke Pak Camat, nyalah ke Presiden. Wonten boten sing nyalah ke Presiden. Lah biyen sing milih sapa? Lah ya wong dipilih-pilih dhewe kok disalah-salahke? Embo. Lek Nabi Adam mboten nyalahke pihak lain, nyalahke awake dhewe. Pripun leh nyalahke? Rabbana ya Rabbana. Monggo sareng. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Gusti, kula zalim ten awak kula piyambak, niki sing salah kula Gusti. Nabi Adam niku nyalahke awake dhewe. Wong wis diwanti-wanti karo Gusti Allah kok dilanggar. Berarti luweh taat nang iblis timbangane nyang Allah, luweh wedi nyang iblis timbangane nyang Allah. Salahku dhewe luweh wedi nyang makhluk timbangane Khalik, luweh wedi nyang iblis timbang nyang Gusti Allah. Nun sewu sakniki wonten mboten tiyang sing luweh wedi nyang makhluk timbang nyang Gusti Allah? Kathah sakniki luweh wedi nang menungso timbang nang Gusti Allah. Bapak-bapak niku kathah sing lebih takut kepada istri daripada kepada Allah. Ngapunten bapak, bapak ngaku nggih nek sakniki kathah bapak-bapak yang lebih takut kepada istri daripada kepada Allah. Jujur, bapak kepengen rabi melih mboten? Kepengen rabi melih mboten? Gusti Allah mulai, Gusti Allah marengke wong lanang kuwi rabi loro, telu, papat. Pengen mboten, Pak? Lah kok mboten dilampahi wedi karo sapa? Wedi kalih istrine. Lha niku jenenge wedi kalih makhluk. Nek cara tauhid sing jero kuwi klebu syirik lho, Pak. Syirik. Wong sing iman temenanan kuwi walam yakhsha illallah. Tidak ada rasa takut kecuali hanya takut kepada Allah. Lah zaman kok wedi karo bojo? Syirik. Mula ben ora syirik, rabi yo meneh. Lagi ibu-ibu sebagai istri itu banyak yang merasa lebih berkuasa daripada Gusti Allah. Rumangsa mongkok, rumangsa bangga kalau suaminya takut. Loh, itu termasuk tagut lho niku. Tagut niku sapa? Tagut niku pangeran sak liyane Gusti Allah. Rumangsa dihormati, dipuja-puja, ditakuti selain Allah. Contohnya Fir'aun, Namrud. Rumangsa dadi pangeran, dihormati, dipuja-puja, ditakuti selain Allah. Lah ibu-ibu itu ketika suaminya takut merasa bangga. Tagut niku. Ah bojoku ra ngirakno wani karo aku. Bu. Bu. Diparengke nggih, bapake nambah. Oh Gusti Allah marengke kok jenengan ora marengke, luwih kuwasa ndi to jane? Mboten niku guyon. Pun ten swarga benjing niku bebas. Mboten wonten larangan. Lek ten donya niki ora ana wong bebas. Sinten ten donya sing bebas? Panggah ora bebas. Tetep ana larangan najan wong edan. Iki ketoke tau edan ketoke. Pangapunten. Kenikmatan sing kula bahas. Enak ten swarga niku bebas gak ana larangan. Lah nek ten donya saenak enak-enake mesti ana larangan. Pangapunten, winginane ten gene Jakarta enten Hotel Alexis. Pring to? Wis saniki ten pundi-pundi sing katanya itu panggonan sing enak-enak, tempat-tempat hiburan yang favorit lah. Klub malam, naik klub bahasane nek ora ngerti. Atau tempat-tempat karaoke, tempat-tempat prostitusi sing macem-macem lho. Ora bebas. Itu pekerjaannya larangan, hukumnya terlarang, bayare larang, karo pemerintah dilarang lho. Kata-kata ngene iki yo larang. Mulane sing ngomong iki regane yo jarene enak ra karuan sak enak-enake barang donya kuwi lho. Pekerjaannya terlarang, larangan, hukumnya terlarang, bayare larang, karo pemerintah ya dilarang. Cobi wong sugih sak sugih-sugihe wong ten donya niki bebas napa mboten ngrasake enak? Mboten. Ayo misalnya jenengan sing rumangsa sugih, duwite akeh, gek diundang ning acara mantenan resepsi ngoten niku lho, disuguhi daharan macem-macem, napa bebas ndahar sedaya? Bebas mangan sembarang-barang. Apa maneh sing pun sepuh gek ditutke garwane, arep juga apa-apa ra entuk. Ayo teruske, teruske. Ora eling apa wingi bar kumat ngono. Ayo juga sing akeh lek pengen cepet mati. Gek ditawani ora wani mundut, monggo Mbah sekule sithik wae. Niki soto Mbah duduke wae. Napa sate Mbah sunduke wae. Apa maneh lek wis kenek komplikasi, petuk sate dihindari, sing digoleki mung iwak teri, kasinen sithik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kenek sambel goreng ati asam urate kumat, lagi sugui wedang legi njaluk ganti soalnya wis duwe pabrik gula sendiri, cuci darah seminggu dua kali, bojone sik ayu wis kenek disfungsi erek si najan dijamoni tetep ra iso tangi. Ora ana enak nang donya kok bebas. Lah benjen ten swarga niku bebas ning elinga. Yek mrono kuwi munggah, munggah kuwi rekoso. Ben iso tekan kono ana syarate. Napa mawon niku pen klebu kudu ana syarate. Mlebu sekolah favorit ana syarate kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong pengin klebu ning gone TNI Polri wae ana syarate. Yen mboten memenuhi syarat ya ora klebu. Ten TNI Polri niku diantara syaratnya kan harus sehat jasmani rohani. Nek edan ngene iki ora klebu. Rohanine sehat, jasmanine sehat, ngleboni angkatan laut kudu iso nglangi. Mulane ana sing protes, "Ayo anakku ora ketrima ning angkatan laut, ming gara-garane ora iso nglangi." Nesu-nesu. Lah kok nesunya apa? Gara-gara ora iso nglangi wae anakku ora ketrima ning angkatan laut, padahal kae sing ketrima ning angkatan udara ya ora iso miber. Ono sing ning angkatan darat ora ketrima gara-garane ming sepele, apa untune gripes. Wong tuane nesu-nesu mosok ming gara-gara untuk gripes ora ketrima ning angkatan darat, padahal sak ngertiku nek perang ya bedil-bedilan ora cokot-cokotan. Apa maneh iki arep mlebu suwar? Iki paham ora ya wong kene dijak ngaji. Kudu rondok cerdas ngaji kalih kula niku. Nah, syarate wau kudu takwa. Lah takwa niku pripun? Ayat setelahnya menjelaskan kriteria orang bertakwa setidaknya ada 5. Niki mawon sing badhe kula terangke mboten kathah-kathah. Pertama napa? innahum kanu qabla dhalika minal muhsinin. Orang bertakwa sing bakal iso munggah swarga, mereka dulu waktu hidup di dunia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Minal muhsinin, muhsinin niku jamak piro-piro wong kang tumindak bagus, lek mufrote muhsin iku wonge piantune, kalau perbuatannya namanya ihsan. Nyapa tak terang nong ini ora mudeng ae. Artinya untuk termasuk untuk bisa masuk kategori orang yang bertakwa sing iso munggah swarga kudu klebu golongane muhsinin, wong-wong sing tumindak bagus. Artinya hidup ini hanya untuk berbuat baik, maka terus lakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi yang terbaik. Tak beleni engko gawean status. Karena hidup ini hanya untuk berbuat baik, maka terus lakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi yang terbaik. Latihan dadi wong apik, najan abot, najan angel, wong pancene munggah, cara menek blimbing, tembang lirilir kuwi yo lunyu-lunyu. Semangat sayang, lunyu-lunyu. Penek ana. Lah, supados klebu golongane muhsinin. Wong-wong sing do tumindak bagus kuwi wong sing piye? Bapak Ibu para jamaah, wonten surah Ali Imran ayate 134 niku nerangne sing klebu wong tumindak bagus kuwi sing piye? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhiminal ghaidha wal-'afina 'anin-nas. Lah, ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah tresno banget, sayang banget, cinta sekali kepada orang-orang yang berbuat baik, agar kita termasuk muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Kita harus merebut cintanya Allah. Berarti kita punya tugas merayu Allah, ngerayu Gusti Allah supaya Gusti Allah cinta dateng kula panjenengan. Kok gak patek nyaut ya modele? Ngerayu Gusti Allah supaya Gusti Allah cinta kalih kula panjenengan. Jadi hubungan kita dengan Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai kita, kita pun mencintai Allah. Soale apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat-sangat mencintai Allah. Banget-banget tresnane dateng Gusti Allah. Bagaimana cara merayu Allah agar dicintai Allah, agar termasuk muhsinin, klebu wong takwa sing iso munggah swarga? Tiga hal yang harus dilakukan. Satu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Muhsinin sing klebu golongane wong takwa sing iso munggah swarga itu orang-orang yang suka berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, di waktu gampang maupun di waktu sulit, remen infak. Halo, pengen munggah swarga mboten? Siap infak mboten? Di waktu lapang siap, di waktu sempit siap, di waktu gampang siap di waktu sulit, di waktu sugih, di waktu melarat, di waktu okeh duite, di waktu okeh utangi. Mbah gak nyaut tok. Kanca-kanca panitia aja andum panganan. Mboten ngaji kula lek enten andum panganan. Mandek mawon. Mandek mawon nuwun sewu. Soale mboten kira sedaya diparingi. Mangke riyen lek kepengin kula paringi wekdal mangke lek ana pembagian panganan. Kula nuwun sewu tak ngaji riyen. Niki sik wayah serius-serius e kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Syarat muhsinin yang pertama, berinfak di waktu gampang maupun di waktu sulit, di waktu lapang maupun di waktu sempit, di waktu sugih maupun di waktu melarat, di waktu okeh duite maupun di waktu okeh utange. Sanggup? Lah nek mboten sanggup ya ora klebu muhsinin, ora klebu golongane wong sing takwa, ora iso munggah swarga. Ngapunten Bapak Ibu para jamaah, kalau infak di waktu lapang, di waktu longgar, di waktu akeh duite, orang gumun. Akeh sing iso panen pelem didol ora payu dindum-dumke tanggane. Akeh sing iso duite kata nyumbang. Oke sing iso ning infak di waktu sempit, di waktu sulit, niki sing angel. Di waktu kepepet. Cobi misale pas kepepet banget. Gadah duit ming sithik pas-pasan. Gek duwe butuhan dhewe. Terus ana kancane, ana tanggane sing butuhke. Jenengan yo ngerti lek tangga kuwi butuhke, gek matur ten panjenengan, "Yu, tulung ana aku. Aku utang kepara ngomong, aku njaluk. Kira-kira wani ngeculke napa mboten?" Duite pas-pasan, duwene nggih ming kuwi. Gek jenengan duwe butuhan dhewe, terus ana tangga sing butuhke, "Yu aku tulungi, yu aku nyilih, yu aku njaluk." Wani ngeculke mboten? Ora iso munggah swarga. Kemarau panjang kaya ngeten iki, angel banyu. Gek sumur metune mengi ciri-ciri-ciri-ciri-ciri duwe banyu ming sithik. Ana tangga pindahan wong anyar butuhke banyu, dikekin wehke napa mboten? Aku dhewe butuh kok. Kalau orang yang bertakwa, muhsinin, calone sing iso munggah swarga, wani ngeculke. Kenapa? Soale yakin dibales karo Gusti Allah. Mbah nek dijak ngomong ngene iki, ketoke wong medit-medit ngene. Ngrasake ngeculke wong awak dhewe ndek butuhan kok. Lek perlu wong kene modele kan golek bathi sak oke-oke sampai diriwangi nganak-nganake duit. Lah wong sing tukang anake duit ngono kuwi aja arep-arep iso munggah swarga. Meneng wae nyemplung neraka wesan. Mulane rentenir-rentenir sing tukang anake duit teruske. Wis ora usah nyapo-nyapo kowe engko kecemplung-cemplung dhewe. Iki sing tepuk tangan tau ketekek ketoke. Ketara urung iso nglunasi kuwi. Salahmu utang yang rentenir. Ngutang idom kok nyaure cagak listrik. Wonten ten mriki. Tata. Kula kirim salam. Kon neruske. Ora usah repot uripe. Nyemplung-nyemplung dhewe lek ngono. Wong syarate kudu yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Lek wong muhsinin, wong takwa sing iso munggah swarga, wani ngeculke. Nyapa? Soale yakin ditempui kalih Gusti Allah. Kek Gusti Allah lek nempui langkung kata. Mulane panjenengan nek diparingi lak dingkengken matur suwun kalih ndongake jazakumullahu khairan katsira. Muga-muga Gusti Allah maringi balesan ten panjenengan kelawan balesan kang langkung sae lan langkung kathah. Ini kan pelajaran to. Wong yang diparingi niku ndongake jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan balasan yang lebih banyak. Artinya orang yang berinfak karena Allah terlebih di saat kepepet pasti dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya mboten? Semangat, percaya mboten? Mpun dilakoni. Ini sekarang memang banyak orang yang percaya sama Allah tapi tidak menaruh kepercayaan kepada Allah. Tak baleni, tak baleni. Iki ngajine ilmiah iki. Makanya di awal saya ngomong kudu rodok cerdas. Banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum menaruh kepercayaan kepada Allah. Percayane percaya tapi gak menaruh kepercayaan, iki imane lagi 50%, nembe separuh. Lah kula panjenengan niku nek kelangan iman ora bingung kok. Ayo, sedih pundi kelangan iman karo kelangan duit? Banteri wong pendem pilih ndi? Ora oleh milih karo imane okeh karo duit okeh pilih ndi? Sedih ndi kelangan iman karo kelangan duit? Wong kelangan duit 20.000 klambine diongkrah-ongkrah nek perlu lemari dijungkir. Ning kelangan iman ora susah babar pisan, ngapunten duwe HP baterainya tinggal 30%, gupuh bingung leh ngeces. Tapi kadar iman tinggal 30%, ora mikir. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Banyak orang yang sudah percaya kepada Allah tapi belum menaruh kepercayaan kepada Allah. Eh, yen infak niku mesti diganti sing luwih akeh. Halo. Halo. Ngapunten, ngapunten. Wong mancing niku nguwak cacing, rungokke to? Wong mancing ten Blumbang niku mbuang cacing dalam rangka golek iwak. Percaya kok nang Blumbang wae lo percaya, mosok nyang Gusti Allah kok ora percaya? Mau meneng wani buang cacing mergo duwe harapan entuk. Zaman wani buang 100.000 kanggo bocah yatim, 100.000 kanggo pondok pesantren, entuk harapan entuk 1 juta, 10 juta, 50 juta sampai bilangan yang tak terbatas. Sampean buang bibit jagung siji nyang sawah dipendem kaya desamu pendem iki lho. Kowe mergo yakin entuk balesan ora mung bibit jagung siji balike atusan, iso dadi 2 kilo, 3 kilo, pira jumlahe kuwi. Nyang sawah wae percaya kok nyang Gusti Allah ora percaya? Hoi. Hoi. Mergo wong kene iki kepinteran matematika. Wong nek disedakoke diinfake kuwi kan dilongi. Ndi wae yen dilongi ya mundak sithik, mundak cilik. Ora ana critane dilongi kok mundak akeh, mundak gedhe. Padahal wis dikei conto kowe leh nyunatke anakmu kuwi. Asale bekakase ya cilik, disunat ya dilongi, dikethok. Bar ngono ya ora mundak cilik, malah ndelonteng koteng-koteng sakmono gedhene kok. Halo. Halo. Ajur ya biyene. Engko padahal nomburi saya tak gandeni meneh. Iki sik pembukaan iki. percaya mboten lek karo Gusti Allah niku rezekine menungso pun dijamin. Sampun ditanggung. Ning praktekke. Misale Bapak panjenengan hajatan, temriki leh Mas Tani napa kenduren? Kenduren. Niku untuk jatah berkat kenggene tuan rumah karo panitia, luweh-luweh napa ngepas? Nggih ngepas wong siji entuk. Akhirnya dindumi kalih panitia, jenengan lenggahe ten pinggir, terus dikongkon geser, jenengan dituki berkat. Ngoten niku jenengan dekep, jenengan kekep napa jenengan geser? Lho padahal jatahmu mung siji lho, kok wani geser kowe? Mergo panjenengan perso, panjenengan ngerti tanggamu ki yang butuhke, gek panjenengan ngerti stok panitia masih ada. Mula wani geser. Muweneng sing medhit. Wala antuk jatah berkat siji to. Lah bareng dituki ning ngarepmu, kok ora mbok dekepi. Mergo kowe sadar tanggamu yang butuhke, mergo kowe ngerti tuan rumah panitia stoke se oke. Mula kowe nek diparingi rezeki karo Gusti Allah, geser nanggone tanggamu sing ra duwe sing butuhke, geser nanggone bocah yatim, mergo kae butuhke. Ya kowe kudu yakin stoke Gusti Allah melimpah. Lha kok malah nekeki tanggamu ngutangi duit mbok anak-anake ngono kuwi. Sing tepuk tangan ini jelas korban. Halo. Halo. Wong donya iki kaya wong bal-balan iki lho, Bro. Lah ana bal ya godhaken rebutan, tapi nek wis kecekel kowe, saduken aja mbok gembol gawa mlayu. Pemain bola yang baik itu bukan yang bolanya banyak. Pemain bal sing apik ora kok sing bale akeh. Kayak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar kadang-kadang malah ora duwe bal kok kae. Godhaken bal kuwi, bareng wis kenek tendangan, engko ana bal meneh. Woi. Ngene tak kei contone. Ibu sampean misale duwe tamu. Ge awan-awan panas sampean suguhi. Teh apa-apa terus diombe. Bismillahirrahmanirrahim. Ge umpama tamune ngelak banget diombe dientekke nganti koret-koret. Nah, tuan rumah yang baik ngerti nek gelase wis kotong mergo oleh ngombe dikoret-koreti terus gelase diapakke? Siapa ngomong dibanting? Banting keprukin dasmu. Wong tuan rumah yang baik paham. Oh berarti kita mungkin butuh ke ngelak banget. Joki meneh. Dintek ke joki meneh. Hei. Lek sampean wani ngecul ke bondo sampean dalam kondisi nganti koret-koret. Terlebih untuk perjuangan di jalan Allah. Demi Allah dijoki kalih Gusti Allah. Turah-turah. Amin tok ora gelem praktekke. Lho kula niki wani crito ngene iki soalnya wis praktekke, Bro. Lho. Anak-anak kula ten pesantren niku sekitar 600-an. Free semua biaya semua. Keng pundi? Ya geseran-geseran ngoten niku. Kula entuk teko panitia tak geser. Entuk tak geser. Entuk tak geser. Berkate teko meneh. Melu nang omah. Ora ngira kluwen kowe mangano sak mbledose wetengmu. Mang tangletke Pak Kaji Subur niku ampun kulino tindak pondok kula. Ngertos kondisine. Monggo, ora ngira tak tarik mbayar apa-apa kowe. Wis syukur mangan sak mbledosmu. Allahumma sholli ala Muhammad kowe aja wae tukang ngerusak santri putri nek kowe iki. Satu. Yang kedua, wal kadziminal ghaidho, muhsinin, orang-orang yang dianggap berbuat baik wong takwa sing calone iso munggah swarga, mampu menahan amarah, iso ngampet kanepson, gak gampang nesu, gak murang-muringan, gak gampang ngamuk, mempunyai kesabaran yang tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup ini lebih banyak sabarnya daripada syukurnya. Apalagi ngadepi masyarakat. Dadi pemimpin kudu akeh sabare, Bu. Dijawab nggih. Jenengan ngadepi bojo niku kathah syukure napa kathah sabare? Iki ayu-ayu kok do kopok to. Jenengan ngadepi bojo niku kathah leh syukur napa kathah leh sabar? Lebih sering dipuaskan atau lebih sering dikecewakan? Makanya muhsinin bukan hanya sekedar memberi, bukan hanya sekedar berinfak, bisa berinfak lebu muhsinin. Engko sik leh infak kudu penuh kesabaran. Soalnya jenengan infak maringi tiang niku rong karuan sing jenengan paringi niku ngerti. Mula kudu sabar. Leh maringi aja arep-arep dimatur suwuni. Kudu duwe kesabaran. Woi. Ana guru mulang murite maringi ilmu. Lah kok arep-arep balesan ilmu teko murite, mesti kecewa lara ati. Nggih mboten? Mula kudu sabar maringi ilmu ten murid-murite. Oh kiai ceramah ngomongi jamaah apa maneh ana sing ndablek-ndablek kaya ngene iki. Lho kok arep-arep balesan diparingi tambahan ilmu wawasan. Yo berarti nesu lara ati, mula kudu sabar. Nyun ngapunten. Wong tuwa gula wentah anak, biayai anak disekolahke mulai playgroup TK sampai tekan fakultas perguruan tinggi dibiayai, dibandani, dirabekke. Lho kok arep-arep balasan materi teko anak, mesti kecewa. Mula kudu akeh sabare. Di mana-mana manusia itu selalu ada tiga level. Kalau bahasanya Al-Qur'an, ana sing zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri, ana sing muqtashid, adil sedengan, ana sing sabiqum bil khairati biinnillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Tiang diparingi niku reaksine mesti ana telu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing paling sae sabiqum bil khairati biinnillah, lek diparingi balese cepet tur luweh akeh. Dibantu sepisan leh bales niku cepet-cepetan gak bantune tikel limo. Niku sabiqum bil khairati biinnillah, yen diparingi cepet bales tur balese luwe gedhe luwe akeh. Ana sing muketasid sedengan adil, niki tulung tinulung bantu membantu, hubungan yang saling, dibantu sepisan yo bales sepisan, dibantu ping pindho bales ping pindho, ini hubungan saling. Lah ana sing zalimul li nafsi, menganiaya diri sendiri, iki dibantu tapi ora gelem bantu, ditulung tapi ora bales nulung, ora ngerteni malah iso nglarake, ditulung malah sing maringi padha karo bertepuk sebelah. Air susu dibalas dengan air, dikeyatin rogo, kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Atasan kadang dihormati, oh malah mengeksploitasi, mendolimi. Bawahan disayangi, malah mengkhianati, berani demonstrasi. Pembantu disayangi, diwelasi, malah ganggu-ganggu wani nggodho suami. Disumbang ping 5 balese ming ping 1. Nek utange bahasane apik-apik, tarik-tarik bareng wayahe nyaur ndelik, diparani malah malang kerik, plirak-plirik, pendelak-pendelik kaya kirik. Lha tak paringi contoh ben jelas. Sing sabiqum bil khairati biinnillah, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah, yen diapii leh mbales keapian tikel matikel. Niku sinten? Contone wong tuwa. Contone ibu. Wah, ibu lek tenggene anak niku sabiqum bil khairati biinnillah. Jangankan kok diapiki karo anak. Orang nganggo diapiki karo anak, ibu keapiane nang anak tikel matikel, nggih napa nggih? Mergo kasih sayang ibu ning gone anak kuwi tak terhingga. Ayo terus sampai digambarke, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ibu ten anak niku memang hanya memberi tak harap kembali. Mula sampai ono ungkapan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah kedawan kilan. Kasih ibu sepanjang jalan tak terbatas, kasih anak cuma sepanjang kilan. Mulane anak paling seneng nek hubungan karo wong tuwa maringi sithik balike mesti akeh. Coba lek waya bodho ngono iki ana sing mudik, uripe nyang Bandung apa nang Jakarta, mulih mudik nyang wong tuane. Ha trimo nggawa gula sak kilo, minyak sak kilo, kecap sak botol, ambek roti kering sak blek. Amplopan duit di sini 200.000, anak 6 digawa kabeh. Wah tekan gone wong tuane dibeleh ke pitik, ditukokke sate, gek dimasakke macem-macem, tukokke buah wis enak ra karo-karuan. Engko mulih anak 6 disangoni 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Bondo 200 balike 600 wis bati 400. Gek bagasine mobil kebek. Beras digawake sak ketane, ana kates digawake. Wong anake ya kurang ajar, degan klopo ya digawa. Gedang-gedang digawake, pokoke sik klebu seselke, seselke, seselke. Anakan kucing dicangking kok. Bareng anake wis mulih, wong tuane lenger-lengerno teras karo ngomong rampoke wis minggat. Lek sing muktasid, paham nggih kula ngaji ngeten niki nggih? Hubungan yang adil, hubungan saling itu suami istri. Kalau suami baik, istri mesti membalas baik. Kenapa suami kurang baik? Ya karena istri pelayanannya kurang baik. Kenapa istri melayani kurang baik? Ya karena suami pemberiannya kurang baik. Mulane wong lanang lek kepengin diapiki bojo, ngomongo sing apik engko dadine bojomu lak apik, Dik. Sepurane Dik ya. Aku sakjane yo kepengin bahagiakno sampean, cuma ayo durung iso. Saman sing sabar dadi bojoku. Engko wong wedok lak omongane mesti penak. Ya ora usah ngomong ngono to, ya ya. Ora usah ngomong ngono. Wis to sing penting aku sampean padha sehat. Sampean ora usah mikir ngono. Aku dadi bojo sampean wis matur suwun kok ya. Kok umpama sampean ra gelem ngrabi aku terus sapa sing kolu karo aku? Ayo jajal saiki wong lanang lha ngomongnya ora penak karo sing wedok. Dek. Tak angen-angen aku dadi bojomu kok ora ngrasakno penak. Babar pisan. Yah mono yah mene kok ora tau seneng, ora tau ayem. Aku dadi bojomu iki salah kok paling. Jare sing wedok, ngomong apa? Ngomong apa? Teruske. Rumangsamu aku nang kesenengan dadi bojomu. Aku ngempet wis suwe. Aku nyawang raimu aja kulino sawanen aku. Nah, termasuk karo tangga kuwi rata-rata hubungane ya muktasid, saling mergo bar disumbang ya ganti nyumbang. Ngapunten. Jenengan misale sien mantu duwe gawe ngoten nika, terus enten tangga sing nyumbang. Bareng tangga sing nyumbang niku duwe gawe, jenengan buka buku napa mboten, Bu? Nggih. 100.000 balike ya. Tapi nek wis 5 tahun ya ganti rek. Mosok wis 5 tahun asale disumbang 100.000 balike kok pancet 100.000, ya dadi 200.000 ganti tahun. Ngundang kiai bareng yang ngono. Padake apa maneh saiki dolar naik. Kayak dolar tinggi kruse iki ya dipadake, gek ndelok-ndelok levele. Lah nek hubungan sing zalimun li nafsi kuwi anak nyang wong tuwa. Mulane kudu siap, kadang-kadang ada anak yang orang ngerti, enggak tahu balas budi, enggak ada rasa terima kasih, Bu. Bu. Jenengan duwe anak lanang, weh digadang-gadang sok nek tuwa ben iso mikul dhuwur mendem jero gek mulyake wong tuwa, mengharumkan nama orang tua, membahagiakan orang tua. Mulai cilik di rumah digedhekke, lara ditambakke, dibiayai ra karo-karuan nang endi wong tuwa leh nyambut gawe polahe nyungsang jempale, belani anak bareng wis lulus kuliah, wis sukses dadi sarjana, duwe pekerjaan, duwe penghasilan, gajine gedhe, wis nikah dhewe, kira-kira anakmu kuwi luweh gati karo simboke apa karo bojone? Kudu siap. Mulane sing nomor 3, wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi pemaaf bukan pendendam, yang lalu biarlah. Semangat semangat, sing wis yo, sing bar yo, sing rampung yo, duren duren roti, biyen biyen saiki. Mulane aja nganti duwe kamus hidup kok tiada maaf. Bagimu dadiyo godhong moh nyuwek, dadiyo banyu moh nyawuk, dadiyo unde-unde moh ngemplok. Jong nganti ngono. Kudu sing gedhe pangapurane, jadi pemaaf. Halo. Jangan jadi pendendam. Kalau pendendam mesti musuhe kathah, nggih mboten? Ati ming siji kok dikebaki musuh, abot uripmu, Bu. Tasik gadah musuh mboten? Kalih tanggane pun rukun napa dereng? Kalih marotuwane pun rukun napa dereng? Kalih mantune sing wedok niku wis wawuh napa dereng? Ngapunten, soale 90% menantu perempuan itu sulit tinggal serumah dengan ibu mertua tanpa konflik batin. Angel mantu wedok kok urip sak omah kumpul karo marotua wedok, wangel mesti ana konflik batin. Ayo bapak-bapak jujur saiki. Woi. Bapak misale ibune sampean dhewe kuwi kok gegeran karo bojo sampean, sampean belani ibu apa belani bojo? Ae wong lanang-lanang rungokke. Ibune sampean dolan nang omah sampean. Seneng ngono, kerasan entuk sak wulan. Lah kok bojone sampean gremeng wae, ana gesekan sithik. Sing diolehke bojone napa ibune? Mula wong dikongkon gedhe pangapurane harus jadi pemaaf. Soale apa? Kula panjenengan iki urip kumpul wong ora karo malaikat ya ora karo iblis. Lah jenenge wong iki mesti al insan makhalul khata' wan nisyan, menungso iki nggone luput, nggone lali. Manusia itu tepatnya salah dan lupa. Iki kudu disadari. Lah nek ana sing salah dibenerke, ana sing lali dielengke. Nek jare wong Jeporo dikandani. Ngapunten Bu, jenengan nek duwe kanca tangga kok salah, ngoten niku jenengan kandani apa jenengan kandak-kandake? Nek tanggamu nglarake ati ngono kuwi lho jenengan omongi napa jenengan omong-omongke? Lah nek diomong-omongke ngoten niku ngapunten-ngapunten dijawab. Lek wong tangga terus jenengan kandak-kandake jenengan omong-omongke, Ngoten niku urusane rampung napa mboten? Masalahe rampung napa mboten? Nambah sedulur apa nambah satru? Tapi atimu lega to. Ha nek biyen ngomongke maro tangga karo petan. Saiki luwih canggih lek ngomongke lewat HP. Wong sak donya dicurhati kabeh. Nggawe status diupload, status di-share, status diupload, di-share, di-share. Ya Allah. Wong pendem. Ngono kuwi ora usah diomongke, lek sampean wani kandhani, nek ora wani aja dikandak-kandake, dipendem wong pendem. Ajur ya biyene. Dadi leh pengen klebu muhsinin, dadi wong sing takwa bakal iso munggah swarga, harus dicintai Allah. Allah cinta apabila manusia punya tiga sifat utama. Satu, suka berinfak dalam segala kondisi. Dua, mempunyai kesabaran yang tinggi, tidak mudah marah. Tiga, menjadi pemaaf. Lek ana sing salah di ngapura, ana sing lali dikandani, aja dikandak-kandake, Bu. Jenengan kaya nate ngandak-ngandak ke bojo tenggene wong liya. Masalah apa sing mbok kandake ngono iki? Ganti bapak. Bapak. Mbah ra nyaut tok bapak. Jenengan nek bojone salah ngoten niku wani ngandani napa mboten, Pak? Pak, dikongkon ngandani aja dikandak-kandake. Nek bojone jenengan salah ngoten niku jenengan wani ngandani mboten? Ayo jujur, Pak, jenengan nek ten griya luwih sering nyeramahi bojo apa diceramahi bojo? Kok padha ya karo aku? Ha kula niki tukang ceramah. Tapi ora iso kon nyeramahi bojo. Kula niki nembe golek informasi nggih menawi enten sing kepireng. Menawi wonten, kula pengen meguru nek ana kiai sing iso nyeramahi bojone. Kula pengen meguru. Oh jamaah tak ceramahi 2 jam kuat, tapi lek bojoku tak ceramahi 2 menit minggat. Pengguyumu kok kaya ngece ngono dalem. Lha kula jenengan niku lek ana sing salah niku ora gelem ngandani malah ngandake. Ora gelem ngomongi malah. Jadi itu yang pertama, wong takwa sing klebu muhsinin bakale munggah swarga niku kudu duwe sifat tiga sing utama kala wau. Yang pertama, innahum kanu qabla dzalika minal muhsinin. Sing nomor kali, kriteria takwa yang bisa munggah surga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang bertakwa sing munggah swarga itu mereka kalau malam hari tidurnya sedikit. Kula wangsuli. Mereka kalau waktu malam tidurnya hanya sedikit. Ngurangi leh turu bengi. Digawe apa? FB, IG, WA. Karo FG, video call. Jadi tidur malamnya sedikit, mergo nek turu bengi dikurangi dienggo Facebookan, WA-an, Instagraman karo video callan. Halo. Loh, penduduk swarga kuwi biyen nalika nang donya turune bengi sedelok. Leh turu bengi sithik. Allah memang menciptakan siang hari untuk kerja cari maisyah, malam untuk istirahat. Ya. Tapi wong nek butuh sangu akeh kan ya kudu lembur. Paham po ora to tijak ngomong ngene. Wong butuh entuk pendapatan akeh kan ya kudu gelem lembur. Bapak-bapak misalnya jenengan kerja mulai jam 7 nganti jam 4 sore. Terus jenengan di kebutuhan akeh ditawani lembur bengi, purun apa mboten? Purun. Wong saiki urusan donya ae lho. Lek kebutuhane akeh, direwangi lembur-lembur, apa maneh duwe kebutuhan sing gedhe, ora mung trimo lembur. Kadang direwangi nyolong-nyolong, kuwi dicontoni karo pejabat-pejabat sing korupsi kae. Nggih ngapunten aku lek ngomong korupsi nyinggung pejabat soalnya sak ngerti sing korupsi ya pejabat kok. Lah nek kowe sing arep mbok korupsi ya apa? Oh nganti ana DPR kota ini jumlahe 45, sing korupsi 41 ngono kuwi. Sing ora mung 4 ngono kuwi. Muga-muga Jepara aman. Amin. Amane tegese ya. Ya aman. Lho urusan donya mawon lek butuh dana akeh, butuh biaya akeh, direwangi lembur-lembur, apa maneh ten akhirat niku butuh sangu akeh. Ten swarga nggih butuh sangu akeh. Aja mung jagakno awan. Ayo Bapak ngapunten lek mung jagakno awan. Awan niku jenengan kathah pundi lek golek ganjaran karo golek bayaran. Ibu-ibu akeh ndi awane kuwi lek ngaji karo ngrasani. Kowe oke ndi awanmu nggo zikiran karo gendaan. Mula leh bengi kuwi disempatke nggo lembur. Nyapa? Paling tidak melakukan 3 amalan malam hari. Ngapunten sangat kula sakjane ceramah ngeten iki isin, soale urung iso nglakoni dhewe. Ini kadang-kadang lek krungu bojoku ya dilokke ngomong tok. Mulane kula rak matur to, asline kula ngomong ngeten niki ceramah ngeten niki isin kula soalnya urung iso nglakoni. Makane kula nggih sadar lek enten wong ceramah terus ana sing ora ngrungokke omong-omong dhewe ngono kae kula nggih nrimo sadar soalnya mungkin wis pinter, mungkin keminter. Ya kula sadar lek enten ceramah terus ana sing ora gelem ngrungokke omong-omong karepe dhewe kan yo duwe ilmu dhewe nyebarno ilmune dhewe. Kula nggih nrimo ora kok kabeh kudu ngrungokke. Wong jamaahe akeh ana sing ketoke metentengket mau nyatane ora mudeng. Ana sing ketoke omong-omongan ngobrol ambek kancane tapi yo belas ora paham. Kula mboten meksa kudu jenengan rungokke, sementing tugas kula ten mriki ngomong kok. Wong fadzakir innama anta mudzakir tugase mengelengke kok. Mulane ngapunten ngapunten, kula ceramah ngeten iki sok-sok izin karo awak kula dhewe. Merga napa? Urung iso nglakoni. Lah iki wong takwa sing klebu muksinin sing bakale munggah swarga niku nek bengi turune sithik kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka melakukan 3 amalan malam hari. Pertama, wa minan laini fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah sunnah untuk mencari pahala tambahan nek bengi. Uy. Ojo meng jagake subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ojo meng jagake sholat kuito ditambah sholat wengi. Allahumma sholli ala Muhammad. Terutama yang sudah 50 tahun ke atas. ngapunten, niku wis dikai peringatan karo Gusti Allah, dikongkon sholat wengi, turune wengi dikongkon sidik wae. Wis umur 50 tahun ke atas yo gak mungkin iso turu wengi suwe. Ayo sing umure wis 50 tahun punjul dalam kondisi normal, sinten sing kuat turu mulai jam 8 tangi jam 8 bengi mapan turu tangi-tangi jam 5 isuk tanpa nglilir. Umure wis 50 tahun punjul dalam kondisi normal, mapan turu jam 8 bengi tangi jam 5 isuk. Orang ngira kuat mergo wis tuwuk, mergo wis cukup utawa nek gak ngono mesti kepuyuh. Nggih mboten. Lho niku pepeling teko Gusti Allah. Alhamdulillah, nek wong pendem angger bengi mesti nglilir nggih. Wah apa? Nek gak nguyuh ya nguyohi. Bar nguyuh terus. Lho kuwi dikongkon wudu bu, mulane kuwi nek kena banyu kan nyes tembus utek to kuwi. Barang siji kuwi lah nggar kesiram banyu nyes tembus utek, tembus tekan balung. Kuwi panjenengan ora kademen kena banyu dikongkon wudu nang terus salat. Ya Allah, aja mung jagake sing limo kuwi, wong kuwi ae salat ya ora kualitas kok. Walaupun leh niate usholli. Usholli fardhu. Usholli. Leh takbir Allahu Akbar. Ngopi mangke lek wis iftitah kabir walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asyila. Pirang-pirang wulan ra ono udan. Allahu Akbar garing kabeh diatur ngene. Allahu Akbar tanduran ya do bongkong ngene. Allahu Akbar wong duwe gawe ya ora entek-entek. Allahu Akbar sesuk ya tilik kaji. Allahu Akbar bojone Solikin ya manak pisan. Nek mung jagakno kuwi mula leh bengi dikongkon tahajud. Yang kedua, yatluna ayatillahi ana al-lail. Allahumma shalli ala Muhammad. Tilawatil Quran. Muhsinin wong takwa sing bakal iso munggah swarga wiyen bengi tilawatul Quran, maca Quran syukur-syukur angen-angen sakma. Diteruske mboten niki. Berarti yang dalu tilawah. Kados ngen kula niku kathah bapak-bapak sampun sepuh-sepuh niku nek bengi do tilawah. Maksudnya tidur di lantai bawah. Ya ora uman kasur. Sing wedok wis kejem ngono kae. Ge ongkep-ongkep ora diumani kasur. Sing wedok e mapan turu wis nggawa senjata loro. Tangan tengen nyekeli botol diseni banyu anget nggo tolak angin, sing kiwa minyak kayu putih nggo tolak bojo. Ngerti sing lanang semangat penuh harapan langsung blonyoan minyak kayu putih. Sik ora mandi ya tambah remason. Sik gak mandi ya 3 in 1 labur pagoda. Sing lanang ngeyel siapi parutno brambang. Ya panen sing lanang gak karek tilawah tidur di lantai. Enten Pak sing nasibe pun ngoten niku. Wis sing lenger-lenger kae ketok wis kae. Tilawahe mboten niku, tilawatil Quran, maca Quran. Ning pun banter-banter lek wis bengi aja ganggu wong turu. Aturane ngono, Islam iki nganggo aturan kok maca Quran mawon lek wis wengi aja ganggu wong turu alon-alon. Ngono, tapi nek adzan no speaker nang terus dibatesi ngoten niku kula secara pribadi ora patek setuju. Lah saiki lek adzan dibatesi, pujian dibatesi, tapi wong duwe gawe ndangdutan karaokean suwengi-wengi ora nganggo dibatesi. Hiburan-hiburan ngono kae ora nganggo dibatesi. Endi sing ganggu? Wong adzan sak pujiane paling suwe ra yo mung 10 menit 15 menit to paling suwe. Lha sing rumangsa terganggu, kuwi kupinge bosok. Wong ya ora suwe wae lho. Ora suwe, paling rak ya 10 menit tekan 15 menit ngono ae to. Keisine ya pitutur. Lha sakjane azan sudah tidak berkumandang, rusak donya ini. Kalau azan sudah tidak dikumandangkan, asma Allah sudah tidak lagi digaungkan, alamat rusak dunia ini. Ngapunten. Nek nah, sakene azan dibatasi, pujian dibatasi, kok suwe-suwe pengajian yo dibatasi, ora oleh nganggo senene ganggu lingkungan. Ya ganggu lingkungan nunggu. Yo kabeh kan tetep wonten aturane to. Woi. Woi. Mbah dirungokke mbah ora iki. Lha nek ora seneng ya aja rungokke. Gitu aja kok repot. Wis ana azan kok pas ora seneng, ana pujian ora seneng, ya kupingmu bunten buntun. Wong saiki ana headset, ya sumpeti headset. Oh, malah kok nyumpeti watu jere wong kuwi. Ora kapas ya untumu diprotoli nggo nyumpeti kuwi. Ya aja rungokke, ora seneng rumoso terganggu. Lah sing salah kuwi nek azan terus pujiane patang jam nang speaker dibanterke, lah kuwi salah. Yang kedua, yo. Yang ketiga, pujian-pujiane kae lho, zikir wengi engkang. Berarti amaliyah malam hari kuwi telu, salat, maca Quran karo zikir. Ya kuwi uripmu mesti tentrem wong atimu sing penyakiten kuwi entuk tombo. Tombo ati lengket tau nomor siji napa maca Quran angen-angen samanane. Terus nomor loro kaping apa salat wengi lakonono. Terus kaping telu wong kang saleh dibarke kaping weteng engkang. Nah, sing nomor 5 iki kaping 5 zikir wengi engkang suwe. Lho ngoten to, dadi ana maca Quran nangen-nangen, nah, terus ana salat wengi, ana zikir wengi engkang suwe. Lah telu niku pun sakniki sing kelebu muhsinin wong takwa sing bakal iso munggah swarga nomor 3 wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka banyak beristighfar. Waktu sahur niku sebelum subuh, artinya muhsinin yang bertakwa sing calone iso munggah swarga itu bangun tidur sebelum subuh. Halo. Di waktu sahur banyak beristighfar, berarti bangun sebelum subuh, jangan nunggu dites sama muadzin. Kadang-kadang wong pendem tangine ngenteni dites karo muadzin. As-salatu khairum minan naum. Kan ngetes wong pendem. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi lek kanggone wong pendem kan tidur itu lebih enak daripada. Lah nyatane nek krungu azan subuh kae akeh sing mangkat jamaah nyang masjid apa akeh sing sih turu? Oh malah kelon. Panjane lek wayah subuh ki wong ya ana macem papat. Anak-anak kula sing nang pondok santri ya ana macem papat. Ada yang sudah bangun sebelum azan. Ada yang bangun karena mendengar azan. Ada yang mendengar azan tapi enggak mau bangun. Ada yang ada azan dibangunin, bangun tapi ngalih nggon. Lah nek ngene-ngene iki, gak krungu azan. Bangun-bangun mergo kepanasan. Sentrong srengenge kuwi, dadi kawanan lillahi. Endonya biyen aman wong uripe barokah mergo biyen le bengi niku kathah sing istighfar. Wong biyen kok bengi kathah istighfar merki tangi, tangi sak derenge subuh. Wong biyen mergo mapane turu niku sek sore rata-rata wong urung akeh hiburan kok. No. Urung akeh hiburan, urung akeh tontonan. Dadi ge awane tandang gawe bengi saya jam 8:30 wis mapan sare. Makane wong biyen ku anake akeh-akeh. Jadi suwengi mbok iso ping pira ngono. Istighfare. Kok apa kuwi apa kuwi. Dadi nek bengi iso tangi terus istighfar. Wong saiki mboten, saniki rata-rata turune niku ya mbek ngeloni HP. Kadang-kadang ya mulai nonton TV nganti ditonton. Sami mawon karo sapa? Karo aku. Iya. Kowe tak jahit lambemu. Ora aku, Pak. Lha donya biyen aman soalnya biyen nek bengi niku akeh sing istighfar. Lha saiki apa kiai-kiai iki nek bengi ora istighfar? Ya istighfar kiai-kiai para ulama nek bengi ya do istighfar. Ning jumlahe kalah akeh karo begecil-begecil yang do gendakan ngene. Sama-sama. Nomor 4 nang rampung. Wafi menengo kowe ora melu bayar cerewet. Wafi amwanihi menengo. Oh niki mawon sakingane ya diseret kalih Pak Kaji Subur dulur kula, putra Jepara yang sekarang tinggal di Lamongan. Niku sing duwe Sutra Tour and Travel. Nek kula iso crita soalé wingi kula hajine nggih nderek Sutra. Sapa ngomong gratisan? Entek kan ana wonge sing gendut sing lemu kae. Mbayar aku wong telu sak bojoku sak anakku mbayar. Mbayar ora mbayar piye. Sapa ngomong separo-separo? Entek kan ana wonge kae. Ora dikeki kortingan kok. Padahal iki tak sponsorke ngene iki ya larang regane. Bu, njenengan misale umroh bareng kalih kula remen mboten? Mulane esuk melu Sutra bareng. Apa ngomong gratis-gratis. Umrohe gratis, ning numpake pesawat bayar, hotele bayar, mangane bayar ngono lho, Bu. Pesawate mbahmu apa? Mboten lho, pun. Kathah barenge. Seneng kene bareng karo kula. Piye? Siapa ngomong ngerayu-ngerayu? Maksudnya dintani ibu-ibu ya perkara ini kok ya. Nah, dan di dalam harta mereka ada hak. Dengan lagi, terutama yang rentener-rentener lagi. Dan di dalam harta mereka, ini sing orang-orang yang mlebu swarga lagi, ada hak lisaili wal mahrum bagi mereka yang meminta-minta dan al mahrum orang yang sangat membutuhkan tapi enggak mau minta-minta karena menjaga kehormatan diri. Jadi ono asail pancene wonge njaluk-njaluk ngemis sampean dikongkon maringi ibu padha ngono ngamen gawa gitar wis sopan-sopan apik-apik ning ngarep omah permisi lek jreng prei ngono. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Wong ya wis sopan permisi lagi jreng prei. Lah nek al mahrum iki wong sing butuhke, orang yang sangat membutuhkan tapi dia enggak mau meminta-minta, menjaga kehormatan diri. Ngapunten nggih. Orang bertakwa muhsinin yang calon iso munggah swarga itu sadar bahwa hasil yang didapat dari ikhtiarnya leh kerja nganti polae gak karuan, sering kula sampeke ora ming ngamalno P4 nganti P41, pergi pagi pulang petang poyang payungan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing pringas pringis pelirak pelirik pelorak pelorok pendelak pendelik perengat perengut prang prung penghasilan pas-pasan penculat penculot peletak peletik pengeluaran pirang-pirang pol-polan pajak premi pungutan paketan pulsa berangkat kerja rungokke to. Berangkat kerja mulai anak belum bangun, pulang kerja anak sudah tidur. Larang ini bolan-balannya. Orang bertakwa, calon penghuni surga, sadar bahwa hasilnya itu adalah pendapatan kotor. Kalau istilah kerennya, bruto. Itu belum haknya, masih pendapatan kotor. Yang menjadi haknya yang sudah bersih, yang sudah neto. Wong mukmin, wong takwa ki ngerti hake kuwi sing halalan thayyiban, syukur-syukur mubarokah. Sing halal, sing thayyib, sing berkah. Pendapatannya masih kotor. Gajinya, hasil yang diraih itu masih pendapatan kotor. Bruto menuju neto, kotor menjadi bersih, ya harus ada pengeluaran. Paling tidak zakat, diterusno infak, sedekah. Mulane dadi wong pendemku ya ojo ngragas. Penghasilanmu iki durung hakmu. Kuwi jeh kotor, sing dadi hakmu ki sing wis bersih, sing halalat thayyiban ben iso barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kudu dizakati, disedekahi, diresiki, aja dadi wong gragas. Disuguhi lemper ora mung dipangan lempere, dipangan sak godhonge, sak biting-bitinge. Masa dikei kelopo rameng dipangan kelopone diombe duduwe sak sepete sak batoke sak anjang-anjange janjange dipangan kabeh. Kuwi jenenge wong apa? Wong apa? Rupamu kuwi. Ora gelem zakat, ora diresiki. Padha karo entuk iwak lele mergo iwak regane larang. Digoreng sak telek-teleke. Pangan sak totoke, sak patil-patile, sak ririne. Wong celutak. Ingat, di sekitar kita ada orang yang membutuhkan. Jadi orang mukmin, orang yang bertakwa itu sadar dalam rezeki yang diberikan Allah kepada kita ada hak orang lain yang harus kita salurkan. Kalau enggak disalurkan dadi molo, dadi penyakit. Itu ada haknya anak yatim, ada haknya tetangga kita yang fakir, yang kadang-kadang membutuhkan, yang hidup di bawah garis kemiskinan, jauh lebih membutuhkan daripada kita. Cuma dia enggak berani, enggak mau minta-minta demi menjaga kehormatan. Di sekitar kita pasti ada. Lu ngono kok mentolong anake duit to blok blok. Kuwi dudu wong garangan. Orang mukmin itu jangan sampai dirinya sendiri kenyang sementara sekitarnya ada tetangga yang kelaparan. Wong pendem. Jangan sampai kita kenyang sementara sekitar kita banyak orang yang lapar. Nyun ngapunten. Pasti ada di sekitar kita orang yang sangat membutuhkan tapi dia enggak mau meminta-minta. Kudu digoleki. Nek kula niki nggih tahadusan bin nikmah nggih dalam rangka niku. Banyak orang tua yang kadang-kadang merasa keberatan karena memang enggak mampu membiayai anaknya untuk sekolah, untuk mondok. Cuma gak wani ngomong menjaga kehormatan. Mulane kula nggih melok-melok sumbangsih. Ya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya menampung orang-orang tua yang kurang mampu membiayai anaknya untuk sekolah dan mondok. Monggo, betul ten gen kula mboten napa-napa. Lho, kadang-kadang wong tua arep ngomong kan ya ora wani, utawa ya ora gelem ngomongke. Di sekitar kita pasti ada. Lho ngoten mawon kula nggih sadar. Ten walaupun masih kecil-kecil, tingkat cilik-cilikan sak desa niku wonten, mesti wonten wong sing sangat membutuhkan ning ora gelem ngomong. Mula kula padosi, walaupun belum bisa sebulan sekali, kadang dua bulan sekali, kadang tiga bulan sekali. Kula data, kula ken data, janda-janda tua. Terus yang kurang-kurang mampu niku paringi beras 5 kilo, minyak 1 kilo, kecap terus karo duit. Wis ketemu lho kula sak desa mrene ketemu 130 pira ngono. Janda muda urusannya kaji subur. Ora urusanku kuwi kok ya. Eh, aja kalah karo wong Kristen. Wong saudara kita yang beragama Kristen saja berani kok. Kula wonten kanca sugih banget agamane Kristen. Ten nggen kula niku nggih wonten 10% namine hak Tuhan. Jadi penghasilannya itu diambil 10% sebagai hak Tuhan. Jadi yang duwe 10 juta ya 1 juta dilong. Iku hak Tuhan wis gak wani utik-utik. Bar ngono sik ana jenenge harta persembahan. Supaya keparek karo Tuhane, disenengi Tuhane, ada harta persembahan. Isih ana maneh penebus dosa. Lah sampean ming dikongkon ngelongi 2% setengah dikon ngetokke. Lah kowe malah nganakke 15% selawe persen 35%.